Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Khotib billahi rahiman yarhamukumullah. Masih dalam poin yang kedua dari tiga pertanyaan yang akan ditanyakan oleh kedua malaikat pada masing-masing kita kelak di alam kubur sebagai fitnah kubur. Faman naja fahuwa najin. Barang siapa yang selamat tentunya dia tergolong orang yang selamat. Dengan mampu menjawab pertanyaan ini itu bitathbit minallahi azza wa jal, dengan kekokohan dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa menjawabnya. Faman syaqqa fahuwa syaqqin, dan barang siapa yang dia binasa tentunya dia akan binasa karena tidak mampu untuk menjawab dari pertanyaan ini. Qala rahimallahu ta'ala wa idza qila lak ma dinuk faqul dini al-islam. Apabila engkau ditanya apa agamamu, maka katakanlah bahwasanya agamaku adalah Islam. Telah kita lewati bahwasanya agama terbagi dua, itu dinun haqqin wa dinun batil. Lakum dinukum wa liyadin. Menunjukkan bahwasanya mereka pun punya agama, tapi agama mereka adalah batil. Adapun agama yang diutus ar-rasul sallallahu alaihi wasallam dengannya, wa huwa dinun haqqun, itu agama yang hak. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi. Dan jawabannya dini al-Islam. Ketika ditanya tentang hal itu, apa agamamu? Jawabannya adalah agamaku adalah Islam. Dan Islam kama araftum yanqasimu ila qismain. Islam bima'na am wa Islam bima'na khas. Wal Islam bima'na am منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أو منذ بعثة الأنبياء من أوله إلى آخره فهم على دين واحد وهو دين الإسلام. Itu semenjak diutusnya para nabi, maka seluruh mereka di atas Islam. Seluruh para nabi diutus di atas Islam. Allah firman dalam surat Al-Baqarah, "Kana an-nasu ummatan wahidatan." Dahulu manusia di atas satu umat, yaitu umat al-Islam, umat at-tauhid. Demikian pula Allah nyatakan di ayat yang lainnya, "Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Isma'ilu ربنا تقبل منا ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك." Setelah Ibrahim dan juga Ismail selesai meletakkan batu Ka'bah, maka Ibrahim berdoa kepada Allah SWT, "ربنا وجعلنا مسلمين لك." Wahai Rabb kami, jadikanlah kami berdua sebagai orang yang menyerahkan diri kami kepada engkau. Wa min dzurriyyati, dan juga dari keturunanku. Oh, atau dari keturunan kami. Wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak, sebagai umat yang muslim pula, itu yang menyerahkan dirinya dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan dirinya kepada Allah dengan mentauhidkannya. Demikian pula dalam ayat yang setelahnya, Nabi Ibrahim katakan kepada keturunannya, "Inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun." Sungguhnya Allah SWT telah memilih agama bagi kalian, sehingga janganlah kalian meninggal kecuali di atas Islam. Baik. Ini diantara sekian dalil yang menunjukkan bahwasanya seluruh para agama para nabi mereka berada di atas Islam, dan inilah yang disebut Islam am, Islam umum, bukan Islam awam, ya. Islam sesuai umum orang, ya. Sama dengan orang-orang. Kalau orang yang melaksanakan tahlil setelah kematian, kita pun melaksanakannya. Kalau orang melaksanakan atau merayakan Isra Mi'raj, kita pun merayakannya. Ini bukan ini yang dimaksud dari Islam am, Islam umum, ya. Jadi harus umum batur istilahnya, umum orang, tidak. Tayyib. Adapun Islam khas itu Islam mundhu bisati Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahuwa dinun nasakha al-adyan qablahu. Itu semenjak diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana agama yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ini sebagai penghapus bagi agama-agama sebelumnya, sehingga tidaklah seseorang dianggap beriman, dianggap Islam, meskipun dia beriman kepada syariat sebelumnya, ya. Jikalau ada orang yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dari umat Nabi Isa yang paling terakhir, ya, dia beriman kepada syariat Nabi Isa tetapi tidak beriman terhadap syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak dikatakan muslim sampai dia beriman, ya, menerima sambutan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah agama yang teranggap, ya, agama yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Islam khas, Islam khusus. Baik, oleh karena itu Allah SWT menyatakan inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama di sisiku hanyalah Islam, yang teranggap menghapus penyempurna bagi agama sebelumnya, sehingga Allah jadikan timbangan wa may yabtaghi ghayra al-islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang dia mencari agama selain Islam, itu selain Islam yang dibawa oleh Rasul SAW, menganggap ada agama yang lain, ya, atau dia terjatuh ke dalam wihdatul adyan, persatuan agama, dengan menganggap bahwasanya kullun dinun samawi, semuanya agama dari langit, tanya, semuanya kitab dari langit, maka ini batil, ya, seperti Gus Dur yang menganggap bahwasanya semua agama itu sama, ya, ya, sama-sama dari langit, ya, sama bahasa Indonesia tapi sama langit. Taib. Demikian pula kitab semuanya sama, ya, dari langit. Maka ini adalah perkataan yang kufur. Taib. Wahdatul adyan, ya, memiliki ideologi untuk menyatukan agama. Sehingga barang siapa yang dia mencari agama selain Islam yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, fala yuqbala minhu, tidak akan diterima. Ya. Wa fil akhirati minal khasirin, bahkan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Sehingga Islam dinun kamil, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam ad-din. Kedalika al-Islam dinun yusrun, agama yang mudah. Maja fil hadith al-dinu yusrun fala yushaddad din hadun illa ghalabah, ya. Agama ini mudah, agama Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mudah, ringan, sehingga tidak ada seseorang yang dia melampaui batas dalam Islam melainkan dia akan terkalahkan, terperanting daripada Islam. Dan Islam inilah yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita berpegang teguh secara keseluruhan tanpa memilah dan memilih dari apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Baik. Masuklah ke dalam Islam secara seutuhnya, semuanya. Tanpa memilih, ya, yang sesuai dengan hawa nafsunya diambil, yang tidak dikesampingkan. Tanyim. Sehingga tidak ada rincian dalam Islam, ya, semuanya diambil jika itu dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Kemudian Islam, kata beliau, wa huwa al-istislamu lillahi bitauhid wal-inqiyadu lahu bitta'ah wal-bara'atu wal-bara'u minasyirki wa ahlih. Ini pengertian Islam secara am tentunya. Pengertian secara umum yang dibawa oleh seluruh para nabi seperti ini. Ya, wa huwa al-istislamu lillah, yaitu menyerahkan dirinya hanya kepada Allah SWT. Dan tentunya istislam huna, yang dimaukan menyerahkan diri seseorang kepada Allah SWT di sini, yaitu al-istislamu syar'an, menyerahkan dirinya kepada Allah SWT secara syar'i, lal qadari, bukan secara qadar. Ya, karena ada seseorang yang menyerahkan dirinya kepada Allah SWT dengan patuh terhadap syariat Allah SWT, dan juga ada seseorang yang dia menyerahkan dirinya kepada Allah SWT karena terpaksa, qadar, ya, kekuasaan Allah SWT, dan dia tidak bisa menolaknya sehingga dia menyerah. Yang dimaukan adalah al-istislam syar'i, menyerahkan diri secara syar'i. Allah SWT ingatkan di surat Al-Imran, walahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karha wa ilayhi yurja'un. Kepada Allah lah semua menyerahkan dirinya, baik yang di langit ataupun yang di bumi, taw'an au karha, secara taat, itu secara syar'i, au karha ataupun terpaksa, wa ilayhi yurja'un, dan mereka akan dikembalikan kepada Allah SWT. Apa yang menunjukkan bahwa sebagian orang mereka istislam lillahi qadariyan la ta'atan, menyerahkan dirinya kepada Allah SWT karena terpaksa, karena tidak mampu melawan Allah SWT, seperti orang-orang kufar, ya, mereka sengsara, ya, mereka terkena musibah, mereka meninggal, mati, semua adalah bentuk istislam lillah tetapi qadariyan, bukan syar'an. Baik. Sehingga yang dimaukan di sini istislam kepada Allah SWT syar'i, ya, dengan ketaatan. Baik, ketundukan, bukan karena terpaksa. Ya. Seperti itu. Ibadah, bukan karena terpaksa. Menuntut ilmu, bukan karena terpaksa. Semua itu karena lillahi azza wa jalla. Baik. Dan tentunya seseorang menyerahkan dirinya kepada Allah SWT secara syar'i, ya, bitauhid, dengan mentauhidkannya, bi anwa'i at-tauhid ats-tsalatsah, ya, dengan seluruh pembagian tauhid yang tiga, ya, maka hendaklah dia mentauhidkan Allah SWT, baik itu dalam hal rububiyah ataupun uluhiyah, demikian pula asma wa sifat, akan datang pembahasan insyaallah tiga pembagian tauhid ini. Wal inqiyadu lahu bitta'ah. Kemudian yang ketiga, ya, dari makna Islam, ya, yang pertama adalah istislamu lillah, kemudian bitauhid, kemudian berikutnya wal inqiyadu lahu bitta'ah, tunduk kepada Allah SWT dengan melakukan ketaatan padanya. Sehingga fal kafir laysa musliman. Seorang kafir tidak dinamakan muslim, ya, karena ada muta'ah, ada mul-inqiyad, tidak ada dari mereka ketundukan dan tidak melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taim. Dan ikhya di sini yaitu maksudnya adalah fi'lul ma'mur wa tarkul mahdzur, taqarruban lillahi azza wa jal, melaksanakan perintah Allah menjauhi yang dilarangnya dengan tujuan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bukan melaksanakan perintah karena malu atau karena ada sesuatu yang tidak didasari karena Allah, atau meninggalkan maksiat bukan karena Allah tetapi ada sesuatu baik itu tujuan dunia atau karena orang atau yang lainnya, dan hal itu tentunya diniatkan taqarruban ilallahi azza wa jal, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Islam tidak cukup bimujarrad lisan, semata-mata lisan mengatakan aslamtu, saya berislam, tapi la budda bitauhid, mesti harus diiringi dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jikalau engkau mengaku Islam, maka engkau jangan beribadah kepada selain Allah, jangan kau palingkan doa kepada selain Allah, jangan kau menyembelih untuk selain Allah. Memurnikan tauhid dengan pembagiannya yang tiga hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak meyakini ada yang memberikan rezeki selain Allah. Ya, ada yang menurunkan hujan atau memberhentikan hujan selain Allah. Semua itu hendaklah diikuti dengan at-tauhid dan juga diiringi, dibarengi dengan ta'ah lillahi azza wa jal, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Jadi, menunjukkan bahwasanya keterkaitan antara lisan, hati dan anggota badan. Wal bara'u min asy-syirki wa ahlihi, dan Islam adalah berlepas diri dari kesyirikan dan para pelakunya. Sehingga dengan ketentuan-ketentuan ini menunjukkan benarnya keislaman seseorang. Jika di sana adanya istislam secara syar'i, kemudian tauhid dan juga inqiyad di ta'ah, serta adanya bara' min asy-syirki wa ahlihi. Oleh karena itu, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam risalahnya yang lain yaitu Ad-Durar As-Saniyah, sebagai kitab kumpulan-kumpulan dari karya tulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau mengatakan anna tauhid ar-rububiyyah wa tauhid al-uluhiyyah wal wala wal bara haqiqatu dinil Islam. Sesungguhnya tauhid rububiyyah dan juga tauhid uluhiyyah serta al-wala wal bara, loyalitas, berlepas diri, itu menunjukkan hakikat dinul Islam. Menunjukkan Islam dibangun di atas itu semua. Al-Islamu lillahi bitawhid wal-inqiyadu lahu bitta'ah wal-bara'atu minasyirki wa ahli. Tidak cukup dikatakan Islam dengan tauhid saja, kemudian dia berwala kepada orang-orang musyrikin, kafirin, munafiqin, seperti itu. Sebagian ada yang menambahkan wal-bara'atu minal ma'asi wa ahliha wa minal bid'ah wa ahliha, berlepas diri pula dari perbuatan-perbuatan maksiat dan para pelakunya, dan berlepas diri pula dari kebid'ahan dan para pelakunya. Tetapi tentunya ini mencakup poin ini, wal bara'atu minasyirki wa ahli, itulah hakikat dinil Islam. Jadi Islam memperhatikan di sana prinsip al-wala wal-bara. Prinsip ini adalah prinsip yang agung yang Allah SWT tunjukkan kepada Abul Anbiya, Nabi Ibrahim alaihissalam, qad kanat salakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladhina ma'ahu idh qalu liqawmihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al-adawatu wal-baghda'u abad hatta tu'minu billahi wahdah. Sungguh kata Allah SWT telah ada suri tauladan, contoh yang baik pada Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Man hum? Siapa orang-orang yang bersamanya? Humul anbiya wal mursalin wa man tabi'ahum. Itu para nabi dan para rasul dan orang-orang yang mengikuti jejak Nabi Ibrahim. Mereka memiliki prinsip, memiliki manhaj. Apa prinsip mereka? Inna bura'a'u minkum wa mimma ta'budun. Kami berlepas diri dari kalian dan apa yang kalian ibadahi. Berlepas diri dari kalian, orang-orang musyrikin, dan dari peribadahannya. Menunjukkan bahwasanya al-bara'ah yakunu min abidin wa ma'bud. Berlepas diri itu harus dua-duanya, ikhwah. Dari orang yang beribadahnya dan dari yang diibadahinya. Min abid ditunjukkan dalam firman Allah SWT, inna bura'u minkum, dari kalian, dari orang-orangnya. Wa mimma ta'budun, itu dari ma'budat yang diibadahinya. Tanya. Itu bentuk al-bara'ah. Sehingga Nabi Ibrahim mengatakan kafarna bikum, kami mengingkari apa yang ada pada kalian. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha, dan nampak jelas permusuhan di antara kami, permusuhan di antara kami tiada lain karena kesyirikan. Permusuhan, kebencian di antara kami bukan karena faktor dunia, keturunan, tetapi karena prinsip akidah, prinsip tauhid. Hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian beriman kepada Allah SWT. Tanya. Dalam ayat yang lainnya Nabi Ibrahim menegaskan kepada ayahandanya dan kaumnya, wa'atazilukum wa ma tad'una min dunillah, akan aku jauhi kalian dan apa yang kalian ibadahi. Mencakup abid wal ma'bud, dijauhi yang beribadahnya, para pelakunya, dan juga yang diibadahinya. Wal wala wal bara, loyalitas dan berlepas diri ini memiliki tiga bagian. Disebutkan oleh Umm Abdullah dalam kitabnya Nasihatul Nisa, menukil dari para ulama, yang maksudnya al wala wal bara ada tiga. Yang pertama yaitu al-wala mutlaqan, berloyalitas, berkasih sayang, berhubungan secara mutlak. Dengan siapa kita berhubungan secara mutlak? Berkasih sayang, bekerja sama secara mutlak. Liman tamahhala khairuhu, yaitu bagi orang-orang yang murni kebaikannya. Artinya as-salihun, orang-orang yang saleh, yang mereka di atas kebaikan. Maka yang ada muamalah bersama mereka yaitu al-wala, berkasih sayang, loyalitas, bahu-membahu, ta'awun, al-birri wa taqwa, itu dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh. Yang kedua, al-wala'u min jiha wal-bara'u min jiha, berloyal dari suatu sisi, berlepas diri dari sisi yang lain. Yang poin kedua ini, ma'al fasiq al-muslim, bersama orang yang fasik dari kalangan muslim. Ada kalanya seseorang bekerja sama, berkasih sayang dengan dia sesuai dengan kadar kebaikan yang ada pada dia, dan berlepas diri dari dia sesuai dengan kadar kejelekan yang ada pada dia, sehingga tidak tertipu dengan kebaikannya. Tidak ada orang sebaik dia. Suka ngutangin, suka bantu saudaranya, sehingga habis dengan kebaikannya, tidak mau membuka mata dengan kejelekannya. Tapi orang-orang yang semacam ini, muslim yang fasik, dilihat sejauh mana kebaikannya, kemudian sejauh itu dia berwala, dan sejauh mana kejelekannya, maka sejauh itu pula dia bara, berlepas diri. Dan yang ketiga, al-bara mutlaqan, berlepas diri secara mutlak, berlepas diri secara mutlak. Dan ini liman tahammada syarruhu, bagi orang-orang yang jelas murni kejelekannya, ya, dari kalangan kufar wal musyrikin wal mubtadi'in. Maka yang ada pada mereka yaitu al-bara'ah, berlepas diri. Dan juga bentuk bara' terhadap orang-orang musyrikin, ya, kafirin, ahlul bid'ah wal ma'asi, yashmal, mencakup berlepas diri terhadap syakhsiyah orangnya, ya, sesuai dengan ayat Nabi Ibrahim, abid, pelakunya, wa ma alaihi minal abatil, dan apa yang ada pada dia dari kebatilan-kebatilannya. Contoh yang banyak diremehkan oleh sebagian orang, ya, dengan dia tidak barok, tidak berlepas diri dari tulisnya, menganggap bahwasanya bukunya baik, ya, buku putih Ja'far Murtalib bukunya baik, namanya saja buku putih, ya, gak mungkin ada kegelapannya, ada kehitamannya. Tapi sebagian orang mengatakan seperti itu. Dia mencakup syakhsiyah orangnya dan juga apa yang ada pada dia dari kebatilannya tadi, fatwanya, ya. Antum dengar bagaimana Ustaz Afif, ya, ketika ditanya, dulu antum mengajarkan Mabadi Al-Mufidah karya Yahya Al-Hajuri. Dia mengatakan itu adalah syekhi, syekhuna, syekh kami. Terus setelah jelas kesesatannya, ya, tidak dikatakan syekh kami lagi. Ya, tidak dibahas lagi kitab-kitab, tidak didik lagi. Tanya. Seperti itu. Jangan sampai tidak ada kitab di kalangan ahli sunnah, al-mudarrisun wal-kutub, ya, para pengajar, para guru, para masyayikh, kitab-kitab dari kalangan ahli sunnah banyak firun, ya. Sehingga tidak kita melihat pada kitab-kitab yang lain atau pengajar-pengajar yang lain, ya, karena ilmu dinun turu man takhudhu dinakum. Sebagian orang ada yang berasal dari ahli sunnah, tidak ada yang mengajarkan nahwu balagha, tidak ada yang mengajarkan ini itu, sehingga dia lari kepada al-ahwa, al-bid'ah, isbiyin. Tidak lengkap di kalangan sunnah, baik itu kitabnya ataupun guru-gurunya. Mau apa yang dicari? Tanya. Sehingga diperhatikan kitab-kitab mereka, ya, sampai kita menganggap saya punya tameng. Tanya. Atau saya tahu kaidah-kaidah manhaj yang benar. Siapa kita? Siapa para ulama? Para ulama membaca, ya, kutub dhalah, kitab-kitab sesat, dalam rangka dibantah, bukan dalam rangka dipuji, disanjung, ya. Kemudian dia tersanjung sehingga tergelincir. Tidak, tapi para ulama membaca kitab-kitab sesat tersebut untuk dibantah, sehingga bantahannya ilmiah, tapi bukan untuk diterjemahkan, bukan untuk disebarkan. Sehingga hati-hati, ya. Seperti pertanyaan salah seorang di antara antum tadi, ya, membaca makalah orang-orang yang tidak merulah akan dipindah, ya. Atau ada tongkat Nabi Musa dari mana ketemunya, ya. Atau ada pedang Nabi. Seluruh peninggalan Nabi tidak ada, sampai pun pohon tempat Baitur Ridwan tidak ada, lenyap, ya, hilang, agar manusia tidak teruk dengannya, ya, tidak mengambil barokah dengannya. Sampai pun baju besi yang digadaikan oleh Rasulullah kepada Yahudi tidak ada riwayatnya. Lantas orang-orang sekarang mengada-ada, ya. Ada yang mengatakan ini tongkat Nabi Musa, ya, pedang Aun, ya, pedang Ali, dan yang lainnya. Dari mana itu semua? Ya, ini bentuk hati-hati dari membaca makalah mereka, kitab-kitab mereka. Karena apa? Itu semua menjadikan penyakit dalam hati. Duha, ya, penyakit. Minimalnya dongkol. Ya, bagaimana yastaqir fi qulubina, menetap dalam hati-hati kita. Ya. Para ulama mengatakan bahwasanya asyubhatu qatafa wal qulubu dha'ifa. Syubhat itu menyambar-nyambar, sementara hati kita lemah. Ibn Sirin, antum ketahui, ketika ada ahlul ahwa hendak membacakan satu ayat atau setengah ayat sebab oleh beliau, padahal ayat sebut min kitabillah dari Al-Quran, dia mengatakan, ya, imak saya berdiri atau engkau berdiri, ya, artinya pergi dari majlis ini. Itu ayat yang dibacakan. Bagaimana kalau selain ayat dibacakan? Apa kita merasa aman dari tulisan-tulisan ya hizbiyin, ahlul bidah seperti itu? Sehingga alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, apa yang telah Ustaz mungkin beritahu kepada ikhwah di Perlimun, itu bentuk berlepas diri beliau dengan nasihat dari para orang tua kita, yaitu kitab Rifqan bil Qawarir, salah satu kitab ikhwani yang Ustaz sendiri alhamdulillah telah berlepas diri ketika diingatkan oleh para orang tua kita dari kalangan asatidzah. Dari isi baik, ya, mendidik bagaimana untuk suami bagus pada istrinya, ya. Tapi kitab ini kata para asatidzah termasuk kitab ikhwani, ya, yang seharusnya untuk kita berlepas diri. Masih banyak kitab-kitab ahli sunnah yang lainnya. Alhamdulillah seperti itu. Ataupun kitab-kitab yang lain, ya, kitab tafsir Al-Mannar, ya, Sayyid Kutub, Al-Qardawi dan yang lainnya. Hendaklah kita talabul ilmi yang kecil atau tulaib al-ilmi menjauhinya. Itu adalah semua bentuk bara, ya, min asy-syirk wa ahlihi wa min al-bid'ah wa ahliha wa min al-ma'asi wa ahliha, pelaku kebid'ahan ataupun hawa nafsu yang lainnya. Tayyib. Begini. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa ta'ala.